Balik ia ke Seloam berkai, ojo gawe aku ojo ledak lan ojo jahe, ojo ati serakah lan ojo celimut, ojo buru aleman lan ojo lata. Wong lata makelis mati lan ojo hati giwa. Salli ala sayyidina Muhammadin dhil qulubi wa dawaiha wa afiyati tadadi wa shifaiha wa nuril absari Allahumma ya

وسألت الأولية هل الشيخ عبد الله العصيبة في حديث الأسماء فيها tuasnya mohon kepada yang merasa memiliki mobil dengan nomor polisi W1025 SO diharap untuk mengalihkan mobilnya karena menghalangi jalannya tamu-tamu yang datang di sebelah arah pintu timur. Hadir yang terhormat dan berbahagia, turut hadir pula pada malam hari ini Ketua BDNU dari Jakarta yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Habib Muhammad Salim Al-Jumri dan turut pula hadir pada malam hari ini Ketua Bito Ayah Ustaz Ketua Habib Zain Bin Umar Bin Sif juga didampingi oleh Amin Kasim Al-Fiyah dan Ahmad Umar Muhaira dan hadir pada malam hari ini pula bahwa kehadiran beliau sekarang pada malam hari ini turut memeriahkan malam tahun baru Hijriah 1 Muharram 1436 Hijriah. Nah, hari ini saya hadir pula pada malam hari ini pula yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo Ebu Bapak Gubernur Jawa Timur beserta yang punya wakil Gubernur Jawa Timur Ilham Haji Saifullah Yusuf. Dan mengagumkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Kecuali bendera-bendera yang pantas untuk dikibarkan di tempat ini. Ini bendera Belanda itu, merah putih ada bintangnya dan masih banyak turunkan bendera-bendera. Kecuali bendera merah putih sudah sah. Bendera putih sudah sah. Mengganggu yang lain juga. Sudah silakan bendera-bendera. Kalau bisa nggak usah dibakar lebih bagus, lebih bagus. Bismillah. Karena acara akan dimulai, silakan pada petik 6 dan semuanya pada duduk. Waktu untuk membawa acara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ayata min awadil ihsan. بنا الله رب المالك الحلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. حضرة المختار الأولى معنا الأفاضل جوع معنا العزة وبالخصوص صاحب المدينة والسعادة والسعادة العربية هذا الشيخ بن عبد الله الأصقر يا أبي حرمتي بابا مبلغ جواتيمول بابا دكتور حاجي سكر وراحبهم يا أبي حرمتي بابا وكيل مبلغ جواتيمول يا أبي حاجي سيف ويوسف يا أبي حرمتي يا أبي المليئتين تطوع ربيطة علوية حسن Habib Zain bin Umar bin Sid ya Habib pada malam hari ini yang kami hormati Ketua PBNU Bapak Dr. Habib Muhammad Salim Al-Jufri yang kami hormati dan yang kami muliakan Presiden Direktur Kahatur Entrego Habib Muhammad Al-Jufri yang kami hormati Bapak Kabul dan Jawa Timur Insiden Polisi Dr. Anas Yusuf dan Panglima Brawijaya Jaya yang kami hormati para khalayak 1000 khalayak yang hadir pada malam hari ini para kiai, para masyarif, para kiai, para hadirat, hadirin Syekh Umayyah yang kami banggakan pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah tentunya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah sehingga pada malam hari ini kita masih dalam bersilaturahim dalam kondisi yang tidak menyehati wa afiat. Hari ini yang kami hormati pada malam hari ini malam 1 Muharram 1436 Hijriah malam tahun baru yang kita rayakan bersama acara Sunnah Raya Bersolat 2014 pada malam hari ini di Monumen Tumpah Surabaya. Nah, baiklah hadirin sekalian, kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Quran dalam hari ini akan dipimpin oleh Al-Habib Zain bin Umar bin Sid Ketua Komite Arabi yang pusat kepada beliau yang hadirkan. Baiklah, dengan jelas Rasulullah. Semoga kita Allah dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Ali wa Zawji wa Zulia Muhammad dengan Allah dari Ali Muhammad Syahidul Maulid dengan Allah wa Ahli wa Ali Dina wa Ali wa Allah dan Ahwalikum والله المسلمين حتى أجمعين عامة وحسن الحاكم أحد الموت وفي هذه أحبائنا حلوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kudus Nabi Ahli Jawa Rahimahullah Pemirsa Ibu Sembilan dan Syafi'i pada malam hari ini marilah kita baca bersama-sama doa awal tahun baru Hijriah 1436 Hijriah dalam hal ini akan dipimpin oleh Habib Abdul Rahman Al-Sidraf. Habib Abdul Rahman Al-Hadad kepada beliau Al-Makan Wafus Sohul yang terhormat. Awa diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyu al-qadimul awal wa ala fadlika al-azimi wa juhudika al-mu'awal wa hada aamun jadidun God Akbar. Nas'aluka al-ismata fihi min ash-shaytani wa awliyaihi wa junudihi wal-awna ala hadhihi an-nafsi al-amaradi bisu wal-istighala bima yugarribuni ilayka zulfa ya dal jalali wal-ikram wa sallallahu Allahumma antal abadiyu الفريق الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغانة بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita ikuti bersama dan kita saksikan bersama pemberian piagam penghargaan Museum Rekor Aula diberikan kepada Kahato and Travel atas rekor 1000 khalaik di acara Surabaya Bersolawat 2014 di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya pada tanggal 1 Muharram 1436 Hijriah, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2014 dari PT Aula Media Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Direktur yaitu yang terhormat Kyai Haji Ikhwan Siswadi SKMM kepada yang terhormat Habib Muhammad Al-Jubri kepada beliau dihaturkan. Mohon kepada Bapak Gubernur Jawa Timur juga ikut menyaksikan dan didampingi oleh Habib Zain Syed untuk menyaksikan pemberian piagam tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati, bahwa pada malam hari ini selama konser Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf terbanyak dihadiri oleh 1000 para khabaib di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum sholawat Nabi dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf dibacakan maulid oleh Ketua Wadita Al-Aliyah Pusat Habib Syekh bin Syekh dari Jakarta. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa ta'fi al-khayri kulla mahlam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa ta'fi al-khayri kulla mahlam. صلي على محمد وسلم بنا ربي خير الأدنى. يا ربي صلي على محمد وسلم بنا ربي خير الأدنى. يا ربي صلي على محمد وبلغ الكون كل مقلى. يا ربي صلي على محمد وبلغ الكون كل مقلى. I'm sorry. Thank you. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم كنت نزلتم بما رجعتم I'm not Thank you. I'm gonna

wali kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini yang saya lihat cukup hadir dalam perhatian kita ini. Terima kasih. Dan segenap pejabat pemerintah baik provinsi Jawa Timur atau Kota Surabaya, dan segenap aparat keamanan yang saya cintai dan saya hormati, dan saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara yang cukup meriah dan membanggakan buat teman-teman khususnya di Kota Surabaya dan Jawa Timur. Dan tidak lupa kepada Sehermania, saya juga ucapkan selamat kepada Sehermania yang bisa melihat Habibullah Syekh ada di sini. Hadirin-hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur malam ini kita bersama-sama bisa bersolawat bersama, di mana tahun lalu kita mengadakan acara di tempat untuk pahlawan ini bertepatan dengan memanasnya suhu politik pada saat Pilek dan Pilpres. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik berkat doa kita semua dan telah terpilihnya Presiden baru kita Bapak Jokowi Dodo dan Bapak Yusuf Kala. Kita doakan semoga beliau berdua bisa membawa kita semua ke tempat yang lebih baik dan menjadi Lantatun Koli Batu Ngorokur Bogor. Kita berdoa semua. Bahagia rasanya hari ini kita berkumpul di tempat Tugu Pahlawan, di mana tempat ini yang cukup bersejarah dan banyak para syuhada di sini yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk memerdekakan kita semua. Tanpa beliau mungkin kita tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa kemerdekaan hari ini. Saat ini kita baru menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Dan sungguh pada saat ini kita juga menyukuri nikmat ini dengan bersolawat di tempat yang mulia ini. Para bapak ibu dan para habaib alim ulama yang saya cintai, selawat itu kepada wali mempunyai makna yang luar biasa. Kita duduk sini sebagai puncak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Yakin kita malam ini insya Allah tidak ada satu dari kita doanya yang tidak diterima, insya Allah dikabulkan. Terselenggaranya acara ini bukan dengan cara kebetulan, tapi betul-betul dengan niat ikhlas kita dan bantuan dari Bapak Gubernur dan seluruh aparatnya, begitu juga dari Ibu Wali Kota dan seluruh aparatnya, sehingga terselenggaranya acara ini di mana kita bisa berkumpul bersama. Untuk itu kita mendoakan semoga beliau-beliau para pejabat yang ada di Jawa Timur mendapat ridhonya Allah dan bisa memimpin kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan sebentar lagi kita juga akan menjelang 10 November hari pahlawan. Di sinilah tempat hari pahlawan itu, di mana banyak berkumpulan para pahlawan kita. Dan kita akan mendoakan pada akhir acara ini, saya mohon kepada saya barangkali akan membawa Al-Fatihah untuk para arwah pahlawan-pahlawan kita. Acara ini merupakan acara yang kedua dan akan terus insya Allah kami selenggarakan secara rutin. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Gubernur untuk bisa membantu pada tahun-tahun berikutnya bagaimana yang sekarang terselenggara dan bisa menjadi agenda kalian resmi. Insya Allah. Insya Allah katanya Pak Gubernur, kita akan jalan terus. Karena ini salawat yang tentunya maknanya akan berarti. Dan tidak ada yang tahu, insya Allah kita akan di sini. Setuju? Doa akhir tahun dan awal tahun itu biasanya dibaca di musola-musola, di masjid-masjid. Bagaimana bahagianya kita semua? Bagaimana Rasulullah akan bahagia melihat umatnya yang begini banyak puluhan ribu berkumpul untuk membaca salawat kepada beliau? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah bisa tersenyum dengan kita semua? Insya Allah Rasulullah akan bisa melihat kita semua dalam keadaan yang lebih bahagia lagi, insya Allah. Tidak lupa kami selaku ketua panitia menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas dukungan dan kehadiran Bapak Gubernur dan seluruh aparatnya beserta Ibu Wali Kota dan seluruh jajarannya, baik pejabat pemerintah, keamanan dan rekan-rekan tim KHI manajemen selaku itu yang telah berusaha saya menyelenggarakan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih, semoga seluruh panitia dan seluruh penyelenggara yang ada di sini diterima amal baiknya, karena ini persoalan dan tentu mereka juga akan dapat. Akhirnya saya mengucap, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para sponsor, walaupun kecil atau besar saya tetap menghargai. Distributor dan travel, Kahatur Travel, Bapak Ananda, Jatim Park Group, Surabaya Night Carnival, GoIndonesia.com, Bank Muhammad, BPRK Syariah Bakti Makmur, Telkomsel, CIS, dan Lindonet, serta media partner kita TV9 dan TRTV. Serta seluruh pihak yang menyumbang, membantu baik moral maupun material sehingga suksesnya acara malam ini, dan khususnya kepada Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya, kami semua berdoa semoga apa amal baiknya, bantuannya baik moral maupun material diterima oleh Allah dan Allah meridai segala niat baik upaya kita ini. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Habib Syekh, Kepada Gajah Bersiap dan seluruh tim dari Solo dan rombongan hadirannya berserta yang cukup baik yang bisa menghibur malam ini kepada kita semua. Akhirnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di sana sini masih ada kekurangan, tentunya kita belum sempurna. Insya Allah tahun depan tetap dicatat malam tahun 41 Muharram, insya Allah kita ketemu dan panjang umur di tempat ini bersama Pak Gubernur. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu semangatnya Habib Muhammad setiap tahun memimpin menjadi panitia pelaksana maulid, pembacaan maulid sholawat dan zikir di tubuh pahlawan ini dalam rangka memberi nanti tahun baru Islam satu Muharram. Tahun lalu kita juga berada di tempat ini, tahun ini berada di tempat ini, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang tambah sehat dan berkat ini pula dalam keadaan meningkat iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Pak Kudarwo pantesin menyambut sebelum sholawatan supaya beliau nanti juga bisa mengikuti sholawatan sampai akhir. Alhamdulillah saya berterima kasih pula kepada beliau yang mana setiap kegiatan-kegiatan kita bersholawat di seluruh Jawa Timur mendapat restu dan mendapat dukungan dari beliau dan mendapat restu pula dari wakil gubernur kita Kiai Mansur, dan mudah-mudahan semua jajaran mereka, jajaran gubernur kita semua terjaga dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, dan mereka semua bisa memimpin Jawa Timur ini dengan baik insya Allah. Seluruh produk-produk pesantren, para wakiyai, para ulama, para fadaih yang selalu mensyiarkan kalimat-kalimat Islam, kalimat-kalimat tayyibah, kita panggil dan mensyiarkan ilmu di mana tempat mereka pula terjaga, dan mereka pula insya Allah selalu mendapat rahmat, berkah, manfaat produk-produk pesantren yang makmur. Dan begitu pula insya Allah Jawa Timur ini akan dihidupkan ekonomi syariah yang nanti insya Allah tanggal 5 November kita berada di Nakodam untuk menciptakan ekonomi syariah. Ikonnya adalah Jawa Timur. Alhamdulillah Jawa Timur tetap insya Allah subur, Jawa Timur tetap makmur, Jawa Timur insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Seluruh penduduknya dan seluruh pemimpin-pemimpinnya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waktu dan tempat untuk mati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah para baik, para kiai, para masyayikh hadir di Surabaya, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Timur kepada panitia mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Hari ini semuanya saya mengajak bersyukur karena besok hari tahun baru Hijriah 1446, satu tahun baru yang kita peringati insya Allah sudah tahun depan deh. Ya, di sini terus saya dengan Bu Ali akan membantu sepenuhnya kegiatan Sekermania semakin disini sama yang kita cintai bersama Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf. Kita cinta semuanya sama beliau. Sekermania cinta. Alhamdulillah. Saya laporkan kepada Sekermania. Pertama, kami belum selesai semua bersama Bu Wali dan Bupati Wali Kota untuk BTS kurang sedikit saja. Ya, insya Allah terakhir ini lanjut Madiun Kabupaten. Jadi Kabupaten Malang, Banyuwangi sudah selesai. Bu Wali dengan Doli sudah kita lapor lanjut. Insya Allah, insya Allah, janji Allah kalau berat kesulitan lebih mengurangi maksiat akan ditolong oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah semua ahli ekonomi Islam syariah, ekonomi syariah tanggal 3 sampai tanggal 6 seluruh dunia kumpul di Jawa Timur akan berbicara bagaimana ekonomi syariah Jawa Timur dengan pilot proyek di Indonesia tentang ekonomi syariah di Jawa Timur. Saya ditawari dengan Gus Ipul, langsung alhamdulillah cek. Jadi kita terima dan nanti Habib Syekh tanggal 5 insya Allah di Nakodam kita ketemu lagi. Oleh sebab itu malam ini betul-betul mendapat satu syukur kita yang luar biasa atas rahmat dan hidayah dan ridho Allah. Salawat dan malam ini dan kita jadikan tiap malam tahun baru Islam. Kita jadikan salawatan hidup di bawah. Mengapa kami sependapat seperti ini? Karena di tempat inilah jihad dari Mahasis 10 November bukan saja dari perjuang, tapi santri-santri jihad di sini semuanya menjadi 10 November pahlawan. Maka kita peringati 10 November juga jihad dari Mahasis, kiai, santri yang alhamdulillah menjadikan Indonesia dan Jawa Timur, Surabaya menjadi tempat hari pahlawan. Syukur kepada Allah SWT. Ketemunya ikhtiar dan doa dari sini, alhamdulillah. Di tempat inilah kita semuanya memperjuangkan lewat jihad dan lewat ikhtiar kita. Semua tentara-tentara yang masuk dari negara-negara kolonialis, imperialis, kita usir dengan doa dan ikhtiar kita. Alhamdulillah, oleh satu syukur kita, setiap tahun baru Islam kita mulai dari cek. Dan besok gerak jalan tahun baru di Masjid Agung. Ya. Besok gerak jalan tahun baru di Masjid Agung. Saya kira ini satu kebiasaan dan satu hal yang harus terus kita jaga menjelang tahun baru salawatan di Tugu Pahlawan. Setuju atau setuju? Yang belum puas setuju sudah, saya tahu bahwa setuju. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Gubernur kita Pak Dikawong, Masya Allah sampai sekali memperkuat kecintaan kita Insya Allah. Jadi tempat ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat Rasul dan kepada pejuang-pejuang bangsa, terutama para ulama-ulama kiai, para ulama-ulama yang telah memperjuangkan negeri dan bangsa ini demi kemerdekaan bangsa yang kita cintai. Alhamdulillah dari sini, Masya Allah, Ibu Wali yang telah berjuang untuk menutup beli, alhamdulillah terlaksana dengan bagus. Dan insya Allah nantinya akan kita buat beli bersolawat. Insya Allah akan beli bersolawat, tempat itu akan menjadi tempat yang perlu berkah dan manfaat, akan jauh dari segala macam bencana dan musibah yang ada penduduk-penduduknya, dilimpahkan rezeki oleh Allah, diganti rezeki yang haram menjadi rezeki yang halal insyaAllah. Jangan khawatir wahai penduduk Doli, memberi rezeki hanya Allah, bukan pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa mendapatkan rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah, dan Allah itu tidak pernah tidur. Allah hanjun dalimu yang selalu memberi rezeki insyaAllah. Dengan kita niatkan untuk kebaikan ke depan, Jawa Timur bersih dari kemaksiatan, Jawa Timur terangkat semua bencana dan musibah yang ada kenikmatan dan berkah. Mari kita sama-sama bersolat lagi di saud berkat solawat maksiat nidah. Solatullah salamullah ala ta'am Rasulillah. Masyarakat, kita solawat, kita solawat, kita solawat. manusia selamat. Alhamdulillah wa isyhad alhamdulillah. Oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah engkau dukul ba'anu Al-Wadih Tuhanu Al-Maktubin Ujubi Karamu Wa Azzanu Subhanallah Azza wa Jal Ta'ala Juhu Wa Azzanu Allah wa Fadil Hikmah Wa Jawa Ala Hikmah Wa Tasadalah Din Jawa Min Hari Al-Nabi Ya Jawa Din Ya Jawa Din Jizma Sallallahu Alaihi Allah Yeah. شاهد ودليل Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sebelumnya mantas-mantas ini Rais Syekh Ramahnya Jawa Timur Syekh Umar Yusuf bersyukur memberi sambutan walau kolilan ya. Setelah itu nanti insya Allah dilanjut bisa lanjut oleh kolilan tempat sana tapi peserta lebih insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syekh beserta segenap para habaib yang rawuh yang saya muliakan, Bapak Gubernur Jawa Timur Pak Dikarwo ingkang kawula muliakan ugi Habib Muhammad Al-Jufri selaku panitia penggagas dari acara berselawat malam ini, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berkirim selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya merasa terhormat oleh Habib Syekh diberi mandat untuk memimpin Syekhul Mania Jawa Timur. Doakan mudah-mudahan ketua Syekhul Mania ini selamat, selamat dunia ini, selamat akhirat ini. Amin Allahumma. Sebab semua orang itu yang dicari selamat. Yang penting selamat. Siapa saja itu yang dicari selamat. Wong sing jenenge selamat mawon lho golek selamat. Nopo maling jenenge Saiful iki. Mesti nemen golek selamat. Ora hadirin sekalian ingkang kawula muliakan, malam ini luar biasa. Kita ingat setahun yang lalu kita berada di sini bersama-sama Habib Syekh untuk berselawat. Malam ini masya Allah yang hadir lebih banyak daripada tahun yang lalu. Kalau tahun lalu hadirin hadirat hadir in di dalam, hadir out luar. Nah sekarang luar keren-keren Pak Dih, buatan cukup gede. Mudah-mudahan ini majelis dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, selama Indonesia ini masih banyak yang berselawat, selama di Jawa Timur ini masih ada yang berselawat, saya yakin insya Allah Indonesia akan tetap jaya. Sebab dulu waktu Indonesia, bangsa Indonesia melawan Belanda ya dengan selawat. Waktu memerdekakan bangsa ini dengan selawat. Sejak Indonesia sampai sekarang orang makin banyak berselawat. Untuk itu insya Allah siapapun yang memimpin Indonesia, selama rakyatnya mau berselawat, insya Allah merah putih akan tetap tegak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah ini dalam suasana tahun baru Hijriah. Kalau kata orang Mesir, kullu sanah lintah thayyib. Semoga sepanjang tahun kita semua ini dikaruniai kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua ini bahagia sepanjang tahun. Amin Allahumma. Gak ono artine duwe akeh lek artine sumpek. Piye wong e? Piye wong e? Masa dadi akeh gubernur nek isine sumpek tok ngono e. Tambah gawe masalah e. Maka itu mudah-mudahan kita semua ini di bawah bimbingan Habib Syekh, para ulama, para kiai ini, hati kita diwarnai dengan kebahagiaan sepanjang tahun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terakhir Para hadirin sekalian ingkang kawula mulyakaken, tadi Pak Gubernur sudah matur, sudah dawuh, insya Allah kegiatan Habib Muhammad Al-Jufri dengan menggelar sholawatan setiap menjelang peringatan 10 November akan diberi dukungan penuh oleh Bapak Gubernur. Ya, tahun baru dicampur kali 10 November lah. Tambahi satu salah. Salah. Satu. Ya intinya peringatan 1 Muharram sama 10 November itu sama, sama-sama mepet memperingati sejarah. Ya enggak, ya sedikit boleh pas-pasin. Jadi pokoknya setiap 1 Muharram Pak Gubernur insya Allah akan memberikan dukungan Jawa Timur berselawat di tempat ini. Amin, Allahumma. Perhatikan sekalian, tentu kita tahu bahwa hijrah itu adalah salah satu awal dari perubahan. Jadi Rasulullah hijrah itu kan berubah dari di Mekah yang tertekan pindah ke Madinah. Dan perjalanan hijrah itu susahnya luar biasa, bukan gampang, bukan koyok mencer. Bahkan di dalam surat Yasin dijelaskan bahwa Rasulullah dikepung, tidak mau dibunuh oleh begitu banyak anak muda Quraisy waktu itu. Tapi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa abzainahum lahum la'in usulun. Kulon yang menikmah Allah. Surat Yasin gak lewat kiah hafal. Kelihatannya tak hafal. Dan itu akhirnya gak ketok, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita belajar sejarah. Nah itu ngoyok pulang ini wadi. Kurang mau belajar sejarah ini. Raja Alami Baini Edi ini suatu saat lompat sepeda motor gak kesin. Ketemu polisi dan gak ngomong Raja Alami Baini Edi. Ya lu masa wajar kami banyak ini dikait ngadepi polisi kalau nggak ngomosin luar biasa. Maka nanti aku mau hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa merenung bahwa mudah-mudahan tahun baru nanti kita semua ini tambah baik, amin. Tambah luar biasa, amin. Allahumma amin. Penutupnya, hadirin sekalian, tadi kalau ditegur ini juga mau 10 November. Nah 10 November ini diawali dengan resolusi dia pada tanggal 22 Oktober. Nah Pak Gubernur sejak jadi Gubernur ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahun merangkai 22 Oktober dengan 10 November ini, tidak berdiri sendiri. 22 Oktober itu resolusi dia adalah fatwa dari para kiai, para ulama yang ditandatangani oleh Mbak Hasyim Asy'ari untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Lalu pada waktu itu kemudian pemuda-pemuda itu berjuang melahirkan perang 10 November dan akhirnya mengusir penjajah. Mudah-mudahan semangat ini menyemangati kita untuk seterusnya. Amin, Allahumma. Dan kemudian adik-adik kita ini belajar sejarah bagaimana perjuangan para habaib, para ulama, para kiai, para guru-guru di masa lalu. Sehingga kita berjuang sekuat tenaga untuk Indonesia, bukan untuk negara lain. Kita tidak perlu berjuang untuk negara lain, apalagi sampai jauh-jauh ke Syria, jauh-jauh ke Irak. Mari kita berjuangkan tanah air yang sudah dimerdekakan oleh para ulama, para kiai ini sampai sekuat-kuatnya. Setuju? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itulah tadi profil Rais Syekh Karmania Jawa Timur. Diawali dengan pengayaan. Alhamdulillah, bersyukur, terima kasih saudara-saudara. Alhamdulillah nikmat semua yang banyak disampaikan. membangkitkan semangat kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada tanah air, insyaAllah. Waktu berikutnya kami persilakan apabila taufik untuk memberikan mawaidah dan hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Habib Syekh bin Abdul Ghadir bin Rahman Al-Siddah, para pejabat pemerintah yang saya hormati, khususnya Bapak Gubernur Jawa Timur Pak Adi Karwo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Saifullah, serta sejenak Bapak Ibu Wali Kota yang terhormat, dan juga sejenak panitia daripada penyelenggara Surabaya Bersolawat, khususnya Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah malam tahun baru Islam dan kita semuanya patut untuk berbahagia. Tetapi berbahagia sebagai orang Islam harus bahagia yang islami, bukan dengan melupakan diri kepada Allah pemberi nikmat, tetapi dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Surabaya telah membuktikan bahwa kebahagiaan menyambut tahun baru Islam bukan dengan mengadakan konser band, bukan dengan mengadakan dangdut, tapi dengan berzikir bersama, baik mereka habaib, kiai atau pejabat TNI maupun polisinya dan rakyatnya. Alhamdulillah. Karena itu mudah-mudahan insya Allah acara ini bukan acara spontanitas yang hanya terjadi satu kali dua kali, insya Allah menjadi rutinitas. Amin, insya Allah. Alhamdulillah sudah diiakan oleh Bapak Gubernur. Ini adalah pertanda hal yang baik bagi masyarakat Jawa Timur, insya Allah. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, ketika manusia memasuki tahun baru, maka ada dua hal yang harus dipikirkan. Pertama, mengevaluasi daripada tahun yang lalu apa yang telah ia kerjakan, dan memprogram untuk tahun yang akan datang apa yang ia kerjakan pula. Karena sesungguhnya dengan evaluasi manusia akan bisa mengetahui kekurangannya, dan dengan mengetahui kekurangan manusia akan menuju ke dalam kesempurnaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu mithla amsi fa huwa maghbun." Siapa orang yang di hari ia hidup di dalamnya seperti hari kemarinnya, tidak ada peningkatan kualitas iman dan ibadahnya kepada Allah, maka itulah orang yang bodoh. "Wa man kana yawmuhu syarran min amsi fa huwa khasir." Siapa orang yang hari yang ia hidup di dalamnya lebih jelek daripada hari kemarinnya. Kemarin mengaji, hari ini menyanyi. Kemarin sholat, hari ini tidak sholat. Maka fahuwa halik, maka itulah tanda orang yang celaka. "Wa man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabih." Maka barang siapa orang yang hari yang ia hidup di dalamnya lebih baik daripada hari kemarinnya, kemarin dia sholat sendiri, sekarang dia sholat berjamaah. Kemarin dia baca satu juz, sekarang dua juz. Maka itulah orang yang beruntung. Itulah yang harus dikoreksi pada diri seseorang untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadahnya setiap harinya, sehingga semakin tua semakin dia dekat kepada Allah, dan akhirnya dia akan jadi orang yang sukses karena mendapat ridho Allah, masuk ke surga Allah. Amin Allahumma. Karena itu marilah kita niatkan dalam menyambut tahun baru ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah menerangkan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." La in syakartum, jika kamu sekalian mensyukuri. Ai syakartum nikmati bitauhid wa tha'ah, mensyukuri nikmat Allah dengan iman, mensyukuri nikmat Allah dengan taat kepada Allah. Kita diplesetkan tasyakur tapi mengadakan joget-jogetan dengan taat dan iman, la azidannakum, maka aku Allah benar-benar pasti akan menambahi iman dan nikmat dan ini kepada kalian semua. Wala in kafartum aijahattum ni'mati bil kufri wal maksiyah, dan jika kamu mengkufuri nikmatku, dalam arti menggunakan kenikmatan dari itu dengan kekufuran dan maksiat kepada Allah, inna adabi lasyadid, maka sesungguhnya adabku adalah sangat keras. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kalian semuanya, in syakartum wa amantum, jika kalian semuanya pandai mensyukuri nikmat Allah dan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Azab turun itu karena mengkufuri nikmat, saudara. Anda lihat bagaimana Indonesia, Indonesia yang begitu kaya raya hutannya, bagaimana lautannya, rakyatnya, masyarakatnya, Indonesia kaya raya, saudara. Indonesia ini adalah digambarkan jannatul dunia, surga yang ada di dunia, begitu hebatnya gunung-gunungnya, hutannya penuh dengan kayu, lautannya penuh dengan ikan, buminya penuh dengan gas, penuh dengan sumber minyak dan lain-lainnya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk Indonesia yang tanahnya subur 3 meter tanah tadi itu sudah keluar sumbernya, berasnya masih ngimpor dari luar negeri, untuk makan aja kita gak cukup, masih padahal tanahnya luas, masih ngimpor dari luar negeri. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak adil, saudara, tapi Allah menghendaki rakyat Indonesia menjadi rakyat yang beriman dan taat kepada Allah. Karena kurangnya kita mensyukuri nikmat yang begini besar, maka dalam keadaan kemakmuran yang begini hebat, kita pun masih kekurangan, sehingga perlu impor beras dari luar negeri. Demikian juga gas. Bagaimana kita kaya gas, tapi ternyata kita kekurangan gas. Anda bisa bayangkan, ini adalah pertanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan masyarakat Indonesia, janganlah lupa terhadap pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maha bisa mencabut nikmatnya kapan saja, tapi yang jelas insyaallah rakyat Indonesia dengan bersolawat, rakyat Indonesia dengan berzikir, membuktikan bahwa ini adalah bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa menggunakan kehidupan kita di atas dunia ini, maka yang ada menyesal nanti ada di akhirat. Siapa sih di antara kita ini yang merasa hidup selama-lamanya? Enggak ada. Kullu nafsin dha'ibatul maut. Wa nabluukum bi syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa harus merasakan kematian. Tidak ada siapapun, mereka pasti harus merasakan mati. Yang habibnya, yang kiainya, yang pejabatnya, yang polisinya, yang TNI-nya, yang rakyatnya, semuanya harus mati. Kok manusia seperti kita? Para anbiya dan para rasul harus mati. Yang paling dicintai oleh Allah Nabi Muhammad harus mati. Afa imita fahumul khalidun? Apakah jika kamu wahai Muhammad mati, kemudian manusia akan hidup kekal selama-lamanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kematian akhir daripada kehidupan dunia bukan berarti selesai. Tidak. Tapi justru kehidupan dunia ini yang akhir dari kematian untuk diuji di atas dunia. Wa nabluukum bi syarri wal khair fitnah. Aku akan uji manusia di atas dunia ini. Nanti nilainya akan dicatat dan nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah. Baik itu diuji dengan syar, dengan yang jelek, ada yang jadi melarat, ada yang khair, atau diuji dengan yang baik, ada yang jadi kaya, ada yang jadi rakyat jelata, ada yang jadi pejabat, ada orang yang dihormati, ada orang yang hina. Itu semuanya fitnah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kepada aku kalian semuanya akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dibalas. Karena itu jangan ada yang beranggapan hidup di atas dunia ini adalah segala-galanya. Yang pidato ini harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang nasida juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang jadi gubernur harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi wakil gubernur juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa nabluukum bil khairi bis syarri wal khairi fitnah. Anda jadi habib itu harus ada satu ujian. Syukur enggak jadi habib? Atau kufur jadi habib? Anda jadi ulama juga ujian, fitnah. Syukur enggak jadi ulama? Kufur enggak jadi ulama? Anda jadi gubernur, wakil gubernur, jadi panglima, jadi komandan, semuanya itu adalah fitnah. Kalau Anda mensyukuri, maka Anda akan mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengkufuri, maka Anda harus siap untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syukur? Syukur itu apa, saudara? Syukur itu adalah sorfun nikmah fi makhluk min ajlih, menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Bagi orang yang kaya, mensumbangkan hartanya untuk diberikan fuqara wal masakin berarti mensyukuri kekayaannya. Bagi orang ulama, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, berdakwah ilallah, itu berarti mensyukuri ilmunya. Bagi pejabat yang perhatikan rakyat, adil dalam kepimpinannya, itu berarti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, benar-benar aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahi nikmatnya. Nih Bapak Gubernur sama Bapak Wakil Gubernur ini, kalau dia mensyukuri nikmatnya sebagai pejabat, dia bukan jadi pemimpin di Jawa Timur, sampai pemimpin di akhirat nantinya. Karena itu ambil kesempatan, jangan sampai akhirnya rakyatnya banyak menuntut, Pak kami lapar, Pak kami sakit, kok gak diperhatikan, Pak kami gak punya pekerjaan, kok gak diperhatikan. Maka Anda nanti sengsara nanti di akhirat. Tapi kalau masyarakat ini semuanya menjadi saksi, berkat gubernur Pak Negamo, berkat wakil gubernur Saifullah Yusuf, kami masyarakat Jawa Timur makmur, kami masyarakat Jawa Timur menjadi orang-orang yang baik, punya pekerjaan yang cukup, rezekinya halal, maka Anda bukan hanya menjadi pemimpin, pemimpin yang diidolakan di dunia sampai di akhirat nantinya, tapi ada nilai yang sangat hebat, baik gubernur, wakil gubernur, dan khususnya wali kota Surabaya. Doli ditutup, saudara. Ada bapak-bapak, aku dipoleh katanya. hebat Bu, terima kasih banyak. Anda bukan hanya menyelamatkan masyarakat Indonesia, masyarakat yang ada di Surabaya, tapi seluruh Jawa Timur dan Indonesia. Hebat. Iya. Seluruh Jawa Timur. Ini jumpa Bapak di Tango sama Gus Saifullah. Memang pernah ceramah dari Pak Sulawesi sudah ganti sama ulama dulu. Selama pemimpin, maka insya Allah seluruh lokalisasi di Jawa Timur akan ditutup. Sudah 28 lokalisasi ditutup, tinggal separuhnya. Tinggal 18, saudara. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk bisa. Karena begini, karena yang jelas, mereka itu kejam sekali. Mereka dari itu memperjualbelikan bangsa kita Indonesia yang bermoral dan berakhlak Al-Karima dan mereka yang punya asas Pancasila, Ketuhanan dan Yang Maha Esa hanya untuk pelampiasan seksual. Mana mungkin itu dibenarkan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa? Agama mana yang setuju dengan prostitusi? Agama mana yang setuju dengan perzinahan? Kalau di Amerika, kita nggak ambil pusing, mereka nggak punya Pancasila. Kalau ada di Eropa, kita nggak ambil pusing, mereka nggak punya Pancasila. Tapi di Indonesia, ini pelecehan. Di Surabaya ada Sunan Ampel. Ya Allah, hebat Ibu Wali Kota. Aplos dong untuk Ibu Wali Kota. Kita semuanya akan jadi saksi insyaAllah di hadapan Allah. Anda telah menyelamatkan banyak kaum muslimah. Alhamdulillah. Berapa banyak wali kota ada di Surabaya tidak sanggup untuk menutup doli, tapi sekarang ibu wali kota sanggup untuk menutup doli. Tentunya itu semuanya juga dengan dukungan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Aplos. Bukan itu dibiayai sama gubernur. Itu yang pelacur-pelacur yang tobat dikasih duit, suruh kerja cari rezeki yang halal. Hebat kan? Inilah harapan kita, ternyata tidak bermulung-mulung. Harapan kita masyarakat yang ada di Jawa Timur bukan jadi orang yang terkaya, tidak, tapi menjadi orang yang berakhlakul karima. Dan ini semuanya adalah subhanallah, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masyarakat Jawa Timur, alhamdulillah. Anda punya gubernur Islam, alhamdulillah. Wakil gubernur Islam, alhamdulillah. Wali kotanya Islam, alhamdulillah. Sebagian daerah gubernurnya tidak Islam. Seluruh Jawa Timur, bupati dan wali kota Islam, alhamdulillah. Anda lihat bagaimana? Ini adalah berkat daripada Sunan Ampel, berkat daripada Aulia yang ada di Jawa Timur, berkat daripada Kiai, berkat daripada Habaib. Karena itu pertahankan ini semuanya. Yakin kalau dengan dukungan selawat, insya Allah aman Indonesia. Insya Allah berkah masyarakat Jawa Timur. Karena itu mudah-mudahan insya Allah dengan masuknya tahun baru ini akan semakin meningkat ibadah kita, akan semakin meningkat akhlak daripada rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, lahir maupun batin kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Habib Muhammad Al-Jufri, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berkah daripada rezekinya, dan mudah-mudahan insya Allah bisa tetap memberikan semangat kepada masyarakat di Surabaya untuk mengadakan sholawat Surabaya bersholawat. Semakin tahun insya Allah semakin ramai, semakin mantap. Amin. Jaya Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إلهي ناس تريد في الدرس أنا Yeah. المصطفى من المقاصد يا يا ربي من الصفا للمقاصد واغفر لنا هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي تعلى شفاعته لكل امر من الاموال مبتحم يا ربي من المصطفى وما هو من القول العين فانتشر الله له

Hussein Ismail untuk memberikan doa bersama doa penutup. Mari kita hadiri dengan bantuan dengan Indonesia. Hiduplah Indonesia raya, satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, kantung pantaranku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara kita telah selesai. Alhamdulillah, semangat dan sukses untuk seluruh panitia dan seluruh penduduk Surabaya dan Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberkahi semua acara ini, memberkahi kita semua pulang dengan berkah, pulang dengan akhlak, sampai ke rumah insyaallah kabul semua hajat, kabul semua hajat, kabul semua hajat, diampuni semua dosa, diampuni semua kesalahan kita, dan kita berdoa di jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Syial TV dan TV 9. Selamat untuk Syial TV dan TV 9, TV-TV Aji di Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.